Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kuningan. Awal kehidupan selalu memiliki sejarah. Begitu pula dengan sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Kuningan. Situs Dharmaloka yang terdapat di dalamnya makam Syekh Rama Aji Irengan berlokasi di Desa Dharmaloka, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menorehkan sejarah untuk masyarakat Kuningan khususnya dan umumnya umat Islam Jawa Barat. Abah Ading, pengurus situs Dharmaloka, mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Abah Ading, pernah mengurus makam keramat Syekh Rama Aji Irengan anu aya di Dharmaloka. Para warga sadaya kuring bade ngabeberkeun sejarah singkatnya Syekh Rama Aji Irengan anu kapungkurna babad Kuningan. Janten kieu saderek sadaya, Syekh Rama Irengan orang Pakistan pengembara ke Indonesia ketemu sama Syekh Nurjati. Oleh Syekh Nurjati dikasih sama Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon. Kenapa dikasih sama Sinuhun Sunan Gunung Jati? Dikarenakan Sinuhun Sunan Gunung Jati adalah kepresidenan wali. 9 wali ke Jawa, para wali ke Jawa Barat sampai ke Banten. Nah, jadi Syekh Rama Irengan dikasih ke Sinuhun Sunan Gunung Jati oleh Syekh Nurjati. Sesudah oleh kepresidenan wali, Syekh Rama Irengan diutus penyebar agama Islam Kabupaten Kuningan. Dikarenakan waktu itu Kabupaten Kuningan diduduki sama Hindu sama Buddha. Alhamdulillah, dia dibabat dari mulai perkampungan sampai perkotaan, banyak yang masuk Islam. Sesudah banyak yang masuk Islam, Syekh Rama Irengan bikin cenderamata. 1 hari 1 malam 5 tempat kolam ikan. Demikian reportase Radio Kuningan. Gemakan sejarah pada generasi masa kini agar peradaban Islam bangkit dengan akhlak mulia para aulia. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.